Alhamdulillah, kita telah membahas bab demi bab berkenaan dengan mimpi. Yang Alhamdulillah, kita kemarin sudah membahas tentang mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta beberapa anjurannya. Tapi pada hari ini kita akan lanjut faedah selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faedah selanjutnya untuk agar kita berjumpa, amalan agar kita berjumpa dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap malamnya sebanyak 10 kali dan pada malam Jumat sebanyak 100 kali. Nah, ini beberapa amalan yang datang dari orang-orang soleh kita, yaitu lafaznya Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Nabiil Ummi, Al-Habibil Alil Gadril Azimil Jah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya ulang, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Nabiil Ummi, Al-Habibil Alil Gadril Azimil Jah, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. Diriwayatkan, barang siapa yang mengamalkannya, yang mengamalkan daripada solawat yang tadi dibaca, berapa? Setiap malamnya 10 kali, dan kalau datang malam Jumat, berarti dibacanya 100 kali. Barang siapa yang mengamalkannya, maka dengan izin Allah, kalau hatinya benar-benar mau bermimpi dengan Rasulullah, disertakan, diikuti dengan sunnah-sunnah Rasulullah yang diamalkan, kebersihan hatinya juga diperhatikan, maka dia akan melihat ruh Nabi Muhammad SAW ketika akan meninggal dunia dan juga ketika akan dimasukkan ke dalam liang kubur. Masya Allah. Berarti ini faedahnya apa? Ini bukan soal mimpi Nabi saja. Tapi faedahnya barang siapa orang yang mendawamkan solawat ini, hikmahnya, manfaatnya pada saat dia sakaratul maut. Pada saat dia meninggal dunia, Rasulullah rohnya akan hadir mendampinginya. Di saat lisannya kesulitan atau mungkin dia merasakan pedihnya, rasa sakitnya sakaratul maut, rasa sakit itu akan hilang seketika karena kehadirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah ceramah di beberapa tempat. Saya mengkiaskan pada saat Nabi Allah Yusuf Alaihi Salatu Wasallam ingin ditunjukkan kepada perempuan-perempuan istri-istri raja-raja yang ada di kota Mesir pada saat itu, di negeri Mesir saat itu, Sayyidatuna Zulaikha panggil itu perempuan-perempuan teman-teman dia untuk duduk di satu ruangan, kemudian disediakan saat itu buah apel beserta dengan pisau. Nabi Allah Yusuf belum keluar. Nabi Allah Yusuf masih di dalam. Kata Sayyidatuna Zulaikha, saat itu kamu orang boleh motong apelnya kalau dikeluarin Yusufnya, katanya gitu. Emang udah sengaja disiapin. Sayyidatuna Zulaikha mau memberitahu mereka bahwa kegilaannya kepada seorang Nabi Allah Yusuf itu wajar karena memang saking karismatiknya seorang Nabi Allah Yusuf dan tampannya Nabi Allah Yusuf. Subhanallah, berjejer para wanita-wanita tersebut, mereka tangannya satu megang pisau, tangan satunya lagi megang buah apel. Maka bersamaan dengan itu Nabi Allah Yusuf dikeluarkan. Pada saat Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam dikeluarkan, di Al-Quran diceritakan wanita-wanita itu pada memotong tangannya, bukan memotong buah apelnya. Ini Nabi Allah Yusuf masih lewat nih, disuruh lewat. Kemudian kembali lagi, masuk ke dalam, mereka perempuan-perempuan yang ada di situ masih tertegun, masih terkejut, masih shock melihat betapa karismatiknya Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan mereka semua saking fokusnya, saking terkejutnya, dan saking menikmatinya keindahan wajah Nabi Allah Yusuf, rasa sakit tangan terpotong oleh pisau mereka tidak dapat merasakannya. Mereka nggak bisa ngerasain kita, kita yang lagi nonton TV, yang lagi mainin HP, kebetulan ada jarum atau duri yang nancep ke kita, kita nggak mungkin nggak ngerasa. Minimal kita menjerit kesakitan. Apalagi tangan kepotong. Nah, pada saat itu saya berpikir, Naam, betul banget kalau orang di zamannya Nabi Allah Yusuf, dikatakan para wanitanya rela terpotong tangannya karena ingin menikmati pemandangan indahnya wajah seorang Nabi Allah Yusuf, katanya kok Nabi Muhammad yang katanya wajahnya berkali-kali lipat, jauh lebih tampan, jauh lebih berkarisma, jauh lebih bagus daripada Nabi Allah Yusuf, tapi kita nggak mendengar ceritanya para wanita-wanita pada zaman itu motong tangannya. Atau ada yang ngeliatin Nabi sampai kesandung, nggak ada. Kenapa demikian? Dijawab oleh ulama, karena yang teriris bukan tangan tapi hati mereka. Dan ada perbedaannya, mereka para wanita-wanita ataupun orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah, saking karismatiknya Rasulullah dan saking tampan beserta cahaya yang memancar dari wajahnya, tidak semua orang mampu memandang wajah Rasulullah dengan tatapan berhadapan langsung. Ini luar biasanya wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, saya kaitkan. Sakaratul maut adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Luar biasa sakitnya. Ya, kita lebih sakit dari dikuliti. Ibaratnya kalau kita ngelihat kambing dikulitin, dia sakit, tapi enggak ngerasain sakit, orang dianya sudah wafat. Tapi ini kita ruhnya masih ada, katanya rasa sakitnya lebih sakit daripada dikuliti, macam-macam. Keterangan tentang sakitnya sakaratul maut, tapi lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan karismatiknya, dengan ketampanannya, dengan cahaya wajahnya yang memancar sinar, memancarkan sinarnya. Beliau hadir untuk umatnya yang senantiasa membasahi lisannya untuk bersolawat kepadanya semasa hidupnya. Dan bayangkan kalau saat itu perempuan-perempuan tidak merasakan sakitnya tangan yang terpotong, itu pula akan terjadi pada kaum mukminin yang tidak akan merasakan sakitnya sakaratul maut jika rohnya Rasulullah hadir saat mereka diambil nyawanya. Mereka akan sibuk menikmati pemandangan wajahnya Rasulullah dan membuat mereka lupa dengan rasa sakitnya sakaratul maut. Masya Allah. Ini usahakan amalan ini kita dawamkan setiap hari 10 pada saat datang Lailatul Jum'ah, yaitu malam Jumat, kita baca 100. Ya, kita baca 100. Insyaallah mudah-mudahan Allah izinkan kita, Allah berikan kita taufik hidayahnya untuk mengamalkan amalan ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian amalan selanjutnya yaitu membaca shalawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah kepada Nabi Muhammad SAW kapan? Setiap malam Jumat atau malam Senin. Malam Jumat atau malam Senin. Sebanyak berapa? 1000 kali. Salawat yang paling utama ini, yaitu salawat Ibrahimiyah. Bunyinya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyatihi. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi. Di sini ada tambahan ya. Wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyatihi. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Jadi sholawat Ibrahimiyah seperti biasa, tapi ada tambahannya abdika wa rasulikan nabiyil ummi. Satu tambahannya. Wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyatihi. Biasanya kan kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama sallaita langsung. Ini enggak tambahannya. Abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyatihi. Baru masuk kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Begitu masuk lagi ke Sayyidina Muhammad, abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyatihi kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Masyaallah. Kita boleh memilih dari sekian banyak amalan mana yang kita mau pakai. Ilmu ini hanya tambahan untuk kita semua agar kita semua bisa lebih semangat untuk berusaha, bermimpi, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amalan selanjutnya, menulis lafaz berikut ini di atas kertas sebanyak 25 kali. Berarti nulis di satu kertas ya, sebanyak 25 kali. Kapan? Setelah sholat Jumat. Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah. Nulisnya berapa? 25 kali. Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Nah, adapun faedah keutamaannya, yaitu dari amalan ini barang siapa yang membawanya. Jadi habis ditulis kertasnya itu, dia bawa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kekuatan dalam mengerjakan ketaatan. Ya, tambahin energi. Memberikan keberkahan dan mencegah dirinya dari segala gangguan syaitan. Apabila dia selalu melihat pada kertas tulisan tersebut pada saat terbitnya matahari, sambil bukan cuma ngelihat tapi sambil dibaca, sambil bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan sering berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lafaznya apa? Muhammadur Rasulullah, Ahmadur Rasulullah. Ini kalau mau dijadikan dawam, boleh. Setiap matahari terbit, kita baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Matahari mau terbit, mau naik. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, sambil dibaca. Insyaallah dia bakal dikasih kesempatan sering berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Taib, amalan selanjutnya membaca zikir dan solawat berikut ini sebanyak 100.000 kali. Nah, ini makin ke sini berarti solawatnya makin banyak nih. 100.000 kali. Insyaallah. Kalau ada yang menulis 100.000 kali berarti ini adalah amalan yang pernah dilakukan oleh orang soleh agar mereka bisa bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini disuruh sholawat berikut ini bacanya apa? Bismillah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Shallallahu Alaihi Wasallam, adada ma'lumatillah, wa midada kalimatillah. 100.000 kali. Sudah, saya suka sama sholawat ini, sudah. Tapi kayaknya kalau 100.000 kali berat. Mulai dari yang sedikit-sedikit dulu. 100 kali. Alhamdulillah nanti dikasih lagi kesenggangan waktu, keberkahan waktu sama Allah. Tingkatin 200. Tingkatin lagi. Sampai nanti dia gak sadar. Jadi berapa? Jadi 1.000. Tingkatin lagi. Karena di sini gak ada bilangannya. Kapan? Kapan dia harus selesaikan? Berarti selama hidupnya dia berusaha membaca zikiran ini. Aku dari bacanya keutamanya. Al-Imam Abdurrahman bin Hasan Al-Ahdal berkata, "Thamratu hadha dzikri la budda an yara sahibuhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqadhah. Wa an yara hadha dzikra maktuban 'ala sagil 'arsy wa an yara maq'adahu fil jannah wa an yahsuna haluhu." An-nujum az-zahirah. Ini faedah daripada zikir ini adalah pasti bagi orang yang membacanya dapat berjumpa, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yaqadhah. Ini bukan lagi mimpi, tapi dalam keadaan terjaga. Masyaallah. Kita udah bahas ini di awal berkenaan dengan ini. Dia dapat bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yaqadhah, bangun, terjaga. Berarti dia dalam keadaan sadar betul. Kemudian, dan dia akan melihat zikir. Zikir ini tertulis nanti di bagian arsy. Berarti lafaz ini ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adada ma'lumatillah wa midada kalimatillah, dia tertulis di mana? Pada bagian arsy. Dan dia akan melihat tempatnya di surga. Orang yang ngamalin ini berarti nanti sebelum akhir hayatnya Allah akan perlihatkan kepadanya tempatnya di surga nanti seperti apa. Istananya di surga seperti apa. Kenikmatan yang Allah akan berikan nanti kepadanya di surga seperti apa. Masya Allah. Orang-orang yang begini nih udah gak ada yang takut lagi sama yang namanya kematian. Bahkan mereka rindu akan kematian. Karena mereka sudah diperlihatkan kepada Allah. Nih loh, tempatmu nanti di sana seperti ini. Surgamu nanti seperti ini. Masya Allah. Dan kemudian, dan dia punya keadaan wa an yahsuna haluh. Keadaannya bakal menjadi lebih baik. Nah, kita di sini berarti kalau ada yang mau mengamalkan amalan ini atau zikir ini bersamaan dengan solawat ini, bismillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adada ma'lumatillah wa midada kalimatillah. Kapan bisa tuntasnya sampai 100.000? Kapan aja. Yang penting kita berusaha untuk ngamalin sampai di angka 100.000 kali. Mudah-mudahan Allah berikan kita kenikmatan ini semua. InsyaAllah. Amin ya Rabban Alamin. Kemudian, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 17 kali. Setelah itu, membaca doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka binuril anwar. Ini amalan selanjutnya. Alladhi huwa aynuka la ghairuk. An turiyani wajha nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa indaka amin. Amalan selanjutnya baca surat Al-Ikhlasnya sebanyak 17 kali. Setelah itu dia baca doa ini. Allahumma ya Allah, aku memohon kepadamu, aku meminta kepadamu dengan keberkahan binuril anwar, cahaya yang paling terang, alladhi huwa aynuk la ghairuk. Yang mana itu adalah aynuk la ghairuk. Pandanganmu ya Allah. Penglihatanmu ya Allah, tak ada yang lain. Agar apa? Agar engkau perkenankan kita semua untuk bisa melihat wajah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa indaka amin. Jadi doanya apa? Allahumma inni as'aluka binuril anwar alladhi huwa aynuka la ghairuk. An turiyani wajha nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa indaka amin. Baca doa itu udah. Baca doanya berapa? Satu kali aja. Di sini tercatat seperti itu. Satu kali. Tapi surat Al-Ikhlasnya sebanyak 17 kali. Itu beberapa amalan untuk kita bisa bermimpi bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan selanjutnya membaca surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil. Millaila illa galila. Ya ayyuhal muzammil. Surat Al-Muzammil. Satu kali pada setiap malam. Tapi bacanya selama 40 hari berturut-turut tanpa terputus. Nah, tentunya ini bagi perempuan, kalau ada terputusnya haid, ya sulit. Nanti nunggu waktunya, dengan izin Allah, 40 hari tidak haid, nah baca itu. Enggak apa-apa. Mungkin boleh dianjurin nanti siapa anaknya atau suaminya. Kalau mau punya amalan, dia kepengen bermimpi dengan Rasulullah SAW, jangan tinggalin surat Al-Muzammil. Setiap hari dibaca satu kali. Kalau dia bisa rutin, dawam, biasanya amalan yang begini nih, godaannya untuk istiqomah biasanya juga luar biasa. Makanya kita harus dengan tekad niat yang kuat. Mau ngamalin, insya Allah kita bakal diberi izin untuk mengamalkannya. Biasanya mata kita ini kan senang memandang sesuatu yang indah-indah. Kita kalau pergi jalan-jalan, pengen ke gunung, pengen ke laut, itu kenapa? Karena kita mau manjain mata kita dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Kalau udah mandang-mandangan yang indah tuh, wah ya Allah, nikmat. Itu kayaknya otot-otot di kepala, nikmat. tubuh kita kayaknya letih-letih hilang, kayaknya senang banget hati. Padahal itu baru pemandangan. Segitunya kita kepengennya minta ampun. Kalau udah dengar kata jalan-jalan, waduh, kalau bisa semuanya pada ikut. Nah, di sini kita bisa bayangkan betapa pentingnya kita menanamkan di dalam hati kita untuk bisa melihat, bermimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau manusia yang begini luar biasa, yang dijuluki dengan Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna, kita bisa dikasih melihat, ya Allah. Tak kita ngelihat gunung, ngelihat apa, kalah semuanya. Apapun yang kita lihat kalah, dan bayangkan ketenangan yang bakal masuk ke dalam diri kita karena kita melihat sesuatu yang sungguh luar biasa, yang paling didamba-dambakan, yang paling dinanti-nantikan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, mudah-mudahan kita semua diberikan izin itu semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian amalan selanjutnya, sering-sering mengulang dalam bacaan dua syair berikut. Ini sampai tertidur. Ini syair ada di dalam burdah. Orang Jogja udah pada baca burdah belum? Insyaallah udah pada mulai baca burdah. Burdah al-Madi lil Imam al-Busiri. Udah baca belum, Nida? Sudah, Ustazah. Alhamdulillah. Di dalam syair berikut itu, syair burdah itu, ada dua bait. Na'am sara taifu man ahwa fa'arragani. Wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami. Adanya di fasal pertama. Ya la'imi fil hawa al-udhri ma'ziratan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Masya Allah. Ini sering dibaca berulang-ulang kali setiap kali mau tidur sampai tertidur. Insya Allah yang begini-begini digiring sampai bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam sara taifu man ahwa fa'arragani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alami. Ya la'imi fil hawa al-udhri ma'ziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Masya Allah. Tuh, dua. Baik. Itu ulang-ulang aja. Ulang-ulang aja. Lil Imam al-Busiri. Dua bait itu ulang-ulang syair itu sampai kita tertidur. Kemudian amalan selanjutnya. Dianjurkan tatkala hendak tidur untuk membaca ta'awudz. Ta'awudz. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Sebanyak berapa? Sebanyak 5 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebanyak 5 kali. Kemudian basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebanyak berapa? 5 kali juga. Ta'awudz 5 kali, basmalah 5 kali. Ya, setelah itu membaca doa berikut ini juga sebanyak 5 kali. Shalawat ini. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin arini wajha sayyidina Muhammadin halan wa malan. Bacanya itu. Keutamaan kata dibilang dari amalan di atas ini apa bacanya? A'udzubillah minasyaitonir rajim 5 kali, basmalah 5 kali, kemudian Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin arini wajha sayyidina Muhammadin halan wa ma'alan. Dikatakan keutamaan dari amal di atas adalah dapat memudahkan seseorang untuk berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi. Dalam kitab Tabaqatul Kubra dijelaskan gala Syekh Muhammad Abdul Mawahib Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam فقال لي قل عند النوم اعوذ بالله خمسا بسم الله خمسا ثم قل اللهم بحق محمد الى اخر فاذا قلتها عند النوم اتي اليك ولا اتخلف عنك اصلا. شيخ محمد عبد المواهب الشاذلي رضي الله عنه beliau berkata, aku bermimpi, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi dan beliau berkata kepadaku, ya Rasulullah berkata kepada Syekh Muhammad, Ketika engkau ingin tidur, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 5 kali. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim 5 kali. Kemudian baca doa. Itu doanya Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin arini wajha sayyidina Muhammadin halan wa malan. Sampai akhir itu dibaca. Apabila kamu membaca doa ini, artinya berarti dia mendengar Rasulullah berkata atau berucap ini pada saat beliau bermimpi. Jika engkau membaca doa tersebut ketika akan tidur, maka katanya, aku Rasulullah akan datang kepadamu, akan hadir, akan datang, dan aku sama sekali tidak akan terlambat untuk datang kepadamu. Ini melalui daripada amalan Syekh Muhammad Abdul Mawahib Asy-Syadzili. Masya Allah. Kemudian mengulang-ulang dalam membaca dua syair berikut sampai tertidur. Laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u. Ini juga ada salah satu syair ya, dikenal. Suruh ulang-ulang baca syair ini. Laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u. Baik, berkenaan dengan semua amalan tadi ataupun dari kemarin kita bahas tentang amalan berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Amalan ini tidak hanya bisa kita capai hanya dengan doa atau amalan yang kita baca dari sini. Tapi harus diikut sertakan dengan safa'ul qulub, hati yang bersih. Kemudian diikut sertakan dengan apa? Amalan kita yang kita terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah, juga mendekatkan diri kita kepada Rasulullah, yaitu dengan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Mengerjakan yang wajib, mengerjakan sunnah, dan menjauhi larangannya. Jadi nanti jangan, Ustazah, saya udah baca ini berkali-kali, Ustazah, tapi kok nggak mimpi-mimpi? Nah, jangan kecil hati, tapi kita harus koreksi diri. Apakah kita sudah menata diri? Kita sudah merubah diri, sudah memperbaiki diri kita juga atau belum, itu semuanya harus kita koreksi. Kita lihat, oh ternyata saya minum aja masih berdiri, ternyata saya makan aja kadang-kadang suka masih berdiri. Nah, ini yang begini-begini, dia tinggi harapan ingin bermimpi dengan Rasulullah, tapi ternyata perkara yang remeh, soal makan duduk atau minum duduk aja masih terabaikan. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa bermimpi dengan Rasulullah SAW adalah suatu anugerah dan itu merupakan kenikmatan yang agung dari Allah, kita harus barengi dengan amalan yang sesuai. Jangan ada sunnah-sunnah Nabi, terutama sunnah-sunnah yang terlihatnya remeh, tapi ternyata kita pun juga ikut meremehkannya. Oh, cuman makan duduk, kita anggap remeh, dan seterusnya. Insyaallah Allah selalu merubah keadaan kita dan membimbing kita agar kita semua bisa mengamalkan setiap amalan yang ada di dalam buku ini dan insyaallah mengantarkan kita kepada perjumpaan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita lanjut adab selanjutnya. Kita sudah bahas dengan adab masalah berkenaan dengan mimpi, adabnya tidur, adabnya terbangun di tengah malam karena kita bermimpi buruk dan seterusnya, semua sudah kita bahas. Hari ini sekarang kita mau lanjut ke adab selanjutnya, yaitu adab masuk dan keluar kamar mandi. Baik. Di antara adab-adab ketika masuk ke kamar mandi, ini hal yang umum, seringkali kita kerjakan. Yaitu yang pertama adabnya adalah menutup kepala untuk menjaga rasa malu kita kepada Allah. Kecuali jika dibutuhkan seperti mandi. Nah, jadi di dalam kitab Imam Ghazali, Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengajarkan kepada kita adab dukhulul hammam, adab dukhulul khala. Adabnya kita masuk ke dalam kamar mandi adalah ghatiyur ra's. Kepala kita ini ditutup. Kalau orang tua dulu sering pakai kerudung yang setengah kepala, apa kalau kita bilang sekarang itu seperti bandana atau apa ya namanya, dia sering pakai begitu tuh. Saya suka lihat dulu nenek saya, jidah saya gitu. Mereka nggak lepas sama begituan, hatta masuk ke kamar mandi ternyata keutamaannya adalah memang min adab dukhulil hammam, adab kita pada saat kita masuk ke dalam kamar mandi, kita ini bukan sedang, wah cuma di kamar mandi doang. Kadang kan kita kalau di kamar mandi aji mumpung, mumpung nggak ada orang yang lihat, mumpung apa. Tapi yang namanya adab, seperti di awal pembukaan kitab, kita bahas adab ini hakikatnya bukan berkenaan dengan diri kita bersama dengan makhluk atau bersama dengan keadaan kehidupan kita sehari-hari, tapi hakikatnya ini mengantarkan adab yang sesungguhnya, yaitu kita beradab di hadapan Allah. Jadi adab yang pertama katanya menutup kepala. Artinya tidak mudah kita juga, tidak mudah kita membuka aurat jika tidak diperlukan. Kecuali itu darurat, memang kita mau mandi, diharuskan kita membuka. Ya sudah, mau dibilang apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya ayyuhan nas ihstahyu minallah, fa inni la adallu idha ataitul khala ughatti ra'si istihya'an min rabbi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, hei para manusia, malulah engkau kepada Allah. Maka sesungguhnya saya, ya, seorang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, selalu diam di bawah atap jika masuk ke kamar mandi, seraya menutup kepalaku karena rasa maluku kepada Allah. Masya Allah. Kemudian adab selanjutnya memakai sendal, agar kaki tidak terkena najis dan selamat dari gangguan jin. Hadza minal adab. Biasakan di dalam kamar mandi kita ada sendal kamar mandi. Setiap orang yang datang sudah paham ada sendal kamar mandi dipakai. Sebetulnya itu bukan soal menghindarkan diri kita dari najis. Kita harus tahu kamar mandi itu tempatnya syaitan, tempatnya jin. Jin adanya di situ, syaitan adanya di situ. Kita disuruh pakai sendal menutup kepala, tujuannya untuk apa? Untuk diri kita selamat, agar tidak terkena najis dan selamat dari gangguan jin. Karena dikatakan jin itu masuk kalau dari ubun ya, kepala atau dari ujung kaki. Saya tahu kalau nggak salah begitu. Kemudian, jadi mulai sekarang kalau kamar mandi sediakan sendal khusus. Ini sendalnya kamar mandi. Pakai kamar, kalau ke kamar mandi pakai sendal. Yang ketiga, membaca doa berikut ketika akan masuk ke kamar mandi. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minal rijsin najis al khabithil mukhbith as syaitanir rajim. Biasanya ibu-ibu taunya baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, biasanya yang di TK-TK tuh diajarinnya begitu aja. Nah, di sini ada doa lengkapnya. Doa lengkap yang diajarkan juga di dalam kitab Imam Ghazali, ini juga ditulis begitu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rijsin najis al khabithil mukhbith asy-syaitanir rajim. Suara panjang, belum hafal, tempel deket tembok sebelum masuk kamar mandi. Jadi setiap mau masuk ke kamar mandi ingat. Allahumma ja'al dukhuli ibratan wa amit 'anni al-adha wa 'afini bi rahmatin tarda biha 'anni. Minta sama Allah, ya Allah jadikan masuknya aku ke kamar mandi ini pelajaran. Bagaimana enggak belajar? Kita masuk ke dalam kamar mandi, subhanallah. Kita bisa ngerasain perut kita sakit, kita bisa ngerasain rasa ingin kita buang air seni kita. Kita bisa ngerasain tuh rasa sakit itu nikmat dari Allah. Kemudian dia bisa keluar. Ada orang sampai harus ke rumah sakit karena mules saja perutnya tapi enggak bisa keluar. Ada orang kesakitan, rasa pengen kencing enggak ada hentinya tapi enggak bisa keluar. Bagaimana dibilang itu enggak nikmat? Itu nikmat sekali, pelajaran sekali, Masya Allah. Fungsi tubuh kita ini betul-betul dijalankan, diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa. Dia olah sendiri kotorannya. Dia olah sendiri apa yang diperlukan vitaminnya untuk tubuh kita dari apa yang kita makan, subhanallah. Dan itu luar biasa. kita harus bersyukur. Makanya pentingnya kita membaca doa pada saat kita masuk ke dalam kamar mandi. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi al-hushusha muhtadaratun. Fa idza dakhala ahadukum falyaqul Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith." قال الخطابي الخبث بضم الباء جمع خبيث ومعناه ذكران الشياطين وإناثهم وعامات أهل الحديث يقولون الخبث ساكنة الباء ومعناه شر. طيب artinya sungguhnya kamar mandi ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya adalah tempat yang selalu dihadiri oleh syaitan dan jin. Jika salah seorang dari kalian hendak masuk, kata Nabi SAW, maka bacalah Allahumma inni a'udzubika minal khubzi wal khaba'ith. Itu yang paling pendek. Suruh baca itu. Jika doa tersebut saat kita masuk kamar mandi, ya, tidak kita baca, misal karena lupa, maka dianjurkan untuk tetap dibaca dalam hati tatkala berada di dalam kamar mandi. Jadi kalau kelupaan jangan ditinggal, tetap dibaca tapi dari hati. Nah, artinya dikatakan al-khubthi wal khaba'ith. Itu adalah maknanya, artinya dzukrana syayatin wa inathuhum. Setan-setan dari laki maupun yang perempuan. Dan beberapa ahlu hadis mengatakan artinya itu adalah khubus, artinya itu adalah keburukan, jelek. Kita minta perlindungan Allah, ya Rabb, aku berlindung kepadamu minal khubhi wal khaba'is, dari segala keburukan. Masya Allah. Kemudian dalam kitab Hashishatul Bujairami alal manhaj dijelaskan, fa'in taraka ta'awudh walau amdan hatta dakhal, fayambagi an yata'awadha bigalbihi kama yahmadul atis hunak. Ini dibilang kalau doa itu tidak dibaca karena lupa ataupun sengaja sampai dia masuk, maka dia harus baca saat dia di dalam kamar mandi itu meskipun di dalam hati. Seperti orang yang bersin di tengah kamar mandi, kan nggak mungkin dia teriak alhamdulillah, hukumnya dosa, hukumnya haram, karena menyebut nama Allah di dalam kamar mandi berarti dia ucap dalam hati. Begitu juga seseorang yang saat masuk ke dalam kamar mandi, ternyata dia terlupa membaca doa, maka hendaknya dia untuk mengulanginya, membaca doa tersebut dari hati, dalam hati. Baik, kemudian saat di kamar mandi tidak berbicara di dalam kamar mandi kecuali jika terdapat uzur. Uzur itu berkenaan dengan apa? Ada orang ngetok, nanya sesuatu penting, nanya. Tapi kalau kita juga hendaknya saat kita ini mengerti, faham, pada saat orang di kamar mandi, jangan kita ajak bicara. Tapi kalau kita di zaman sekarang, Masya Allah, terkadang angkat telepon di kamar mandi. Main telepon di kamar mandi. Sampai sudah kita jadikan kamar mandi sama aja tempat tongkrongan kita. Nah, ini kebiasaan yang perlu kita buang. Salah satu upaya daripada orang-orang yang ingin merusak diri kita, coba kita lihat perkembangan zaman. Makin ke sini kamar mandi dibikin kan makin nyaman. Bahkan sampai ada orang naruh di kamar mandi majalah. Naruh majalah di kamar mandi. Ini ajaran siapa? Sudah pasti Islam nggak ngajarin itu. Bahkan ada sampai yang lebih parahnya lagi, di dalam kamar mandi dia bisa ngopi. Adab laisa minal adab. Ini kita belajar adabnya di sini. Ngomong aja nggak boleh kalau nggak perlu. Artinya kalau bicara ditunda sampai kita keluar kecuali uzur, kan maknanya di kamar mandinya itu kita jangan lama-lama. Kemudian di dalam kamar mandi adab. La yaqra'ul Qur'an atau dzikir atau shalat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak menyebut ngafaz Allah, salawat, dan lain sebagainya. Kamar mandi jelas tempat yang kotor, la yasruf fihi zikrullah. Tidak diperkenankan di dalam situ adanya zikir atau sebutan nama-nama Allah dan nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati, waspada. Lagi orang-orang yang handphonenya tuh suka apa? apa ringtone, apa teleponnya tuh ringtonnya nadanya apa bacaan Quran atau apa dibawa ke kamar mandi, di tengah-tengah di kamar mandi Bismillahirrahmanirrahim, intabi hati-hati ya, intabi hati-hati tuh. Tapi kemudian adab selanjutnya, jika seseorang bersin di kamar mandi maka tetap disunnahkan baginya mengucap hamdalah, tetap sunnah, akan tetapi di dalam hatinya dia baru dapat pahala. Kalau diucap malah dosa. Sunnahnya tetap mengucap hamdalah tapi di dalam hati. Al-Imam Al-Bajuri telah menjelaskan masalah di atas. Falau atasa hamidallah biqalbihi wa yuthabu alaih. Imam Bajuri berkata, Al-Imam Bajuri, jika seseorang bersin saat di kamar mandi, kemudian dianjurkan dia membaca hamdalah di dalam hatinya. Dan dia tetap dapat pahala. Kemudian, masuk kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri. Ini adab. Dan ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang menganggap ini biasa aja. Ini masuk kamar mandi aja repot banget, kakinya diatur. Ini misal seumpama. Atau dia menganggap, ah itu mah dianjurkan aja, tidak penting-penting amat. Nah, di sini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Man bada'a birijlihi al-yumna qabla yasarihi idza dakhala al-khala' ubtuliya bil fajri. Na'udzu billah min dzalik. Sayyidina Abu Hurairah beliau berkata, barang siapa yang mendahulukan kaki kanannya sebelum kaki kirinya saat masuk kamar mandi, maka dia akan ditimpa musibah kemiskinan. Na'udzu billah min dzalik. Menganggap ini enggak penting, masuk kamar mandi aja repot banget. Padahal itu sunnah. Dan Nabi SAW tidak pernah mengajarkan kepada kita satu amalan yang di situ tidak ada manfaatnya. Selalu apa yang diajarkan sama Rasulullah, di situ ada manfaatnya. Sayyidina Abu Hurairah, beliau berkata, orang yang menggampangin, tidak peduli, masuk aja ke kamar mandi dengan kaki kanannya, dia dahulukan kaki kanannya sebelum kaki kirinya. Berarti kan ini mungkin karena sengaja atau karena dia tidak peduli. Kalau orang lupa lain ya. Kalau orang lupa lain, orang yang tidak faham lain, tidak ngerti. Nah sekarang nih kita yang ngaji, kita faham. Dan insya Allah, Allah jauhkan kita dari lupa. Ada orang yang sudah belajar, sudah ngerti, tapi dia begitu. Kata Sayyidina Abu Hurairah, saat dia melakukan hal tersebut, maka dia kelak akan ditimpakan musibah kemiskinan. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian, adab selanjutnya tidak membawa Al-Quran, hadis ataupun zikir lainnya ke dalam kamar mandi. Ya contoh, kalau kita biasanya mungkin ada buku maulid, atau ada buku zikir, buku sholawat, atau buku apapun, saat kita bepergian, saat kita kemana-mana, kita bawa kamar mandi sama tas-tasnya. Itu dianjurkan tidak kita bawa masuk. Apalagi kalau kita punya orang yang kiranya bisa dititipkan. Nah, di sini sebut kecuali jika darurat. Darurat, takut hilang. Atau karena nggak ada orang lagi yang bisa jagain tasnya. Nggak bisa dititipin barang-barang itu, Al-Qur'annya ataupun apa, maka ya sudah. Tapi selagi masih ada, selagi masih bisa, maka hati-hati, jangan mudah. Nah, ini suka perhatikan. Ibu-ibu yang pakai bros, lafaz Allah atau kalung, di situ ada lafaz Allahnya atau lafzul jalalahnya, perhatiin. Atau juga kita yang kita pakaikan untuk anak-anak bayi kita. Kalau anak bayi memang kadang dia nggak ke kamar mandi. Tapi terkadang suka terlupa. Makanya kalau makein di anak-anak ayat kursi atau apapun itu, hati-hati. Atau lagi ngasih tulisan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim di keningnya. Kita mandiinnya di luar. Bukan dimasukin ke dalam kamar mandi. Ini suruh hati-hati. Kemudian adab selanjutnya saat buang air kecil atau besar, maka jangan memandang kepada kemaluannya. Jangan melihat kemaluannya, jangan melihat ke langit, atau pada kotoran yang keluar. Jauhin mata kita dari melihat yang seperti itu. Jangan melihat kemaluan, jangan melihat ke langit, jangan melihat pada kotoran yang keluar. Jangan menoleh ke kanan, ke kiri, usahain. Kan tetapi pandangannya ke arah depan. Ini kita harus perhatikan. Dalam kitab Raudatul Talibin dijelaskan yustahabbu alla yadkhula al-khala hafiyan wala makshufa ar-ra'si wa alla yanzura ila ma yakhruju minhu wala ila farjihi wala ila sama wala ya'batha bi yadihi. Dalam kitab Raudatul Talibin, jangan makan atau apa namanya disebutkan, janganlah kamu masuk ke dalam kamar mandi tanpa alas kaki, artinya sandal, atau kepala terbuka. Dan jangan kamu melihat juga dari apa yang keluar. Wala ila farjih, maluannya, ataupun ke langit. Wala ya'bath, ini semua. Kemudian 10, jangan makan atau minum, bersiwak. Nih, tatkala buang air kecil atau besar, karena hukumnya adalah makruh dan itu dapat menyebabkan kita pikun atau jadi sering lupa. Tuh, bawa kopi ke dalam kamar mandi, ini orang-orang bawa apalagi, na'udzubillah min dzalik, siwakan atau apa. Itu semua bisa membuat kita menjadi pelupa, pikun. Dan hukumnya adalah makruh. Jadi hindarin. Dalam kitab Hasyiatul Jamal dijelaskan an la yakul wa la yashrab wa la yastak li'annahu yurithun nisyan. Jangan makan, jangan minum. Dan juga bersiwak li'annahu yurithun nisyan. Karena itu perbuatan dapat membuat kita menjadi pikun. Kemudian adab selanjutnya, tidak buang air kecil pada air yang tergenang, karena hukumnya makruh. Dan hal ini jika air tersebut adalah miliknya sendiri pribadi. Adapun jika air tersebut milik orang, maka hukumnya haram. Kencing, buang air kencing di air tergenang, haram. Kalau itu air orang, tapi kalau air kita sendiri, katanya hukumnya adalah makruh. Ini masuk ke hukum fikih ya. Kemudian ketika buang air kecil atau besar, jangan menghadap ke arah Ka'bah atau membelakanginya. Ini adab untuk kita di dalam kamar mandi, perhatikan klosetnya. Kloset kita jangan sampai menghadap ke arah Ka'bah atau membelakanginya tanpa terdapatnya penghalang. Karena hukumnya adalah haram hal ini jika di tanah lapang. Kalau orang desa dulu, orang zaman dulu itu loh, suka pergi ke kamar mandinya di pinggir, pinggir kali. Nah, itu kan belum ada penutup yang benar. Kalau kita sekarang di dalam rumah kita ini tertutup rapi, tembok, ya. Ininya rapi, bukan di tanah lapang. Ini selagi kita masih bisa usahakan tidak membelakangi dan tidak menghadap Ka'bah, maka itu akan jauh lebih baik. Biasanya kalau orang muslim udah paham ini, dia ngerti. Tapi kalau seandainya ada yang kesalahan, tidak bisa dirombak lagi, sudah. Yang penting kamar mandinya full tertutup rapi. Nah, ini kita bicarain kalau ini di tanah lapang atau kamar mandinya tidak ada penutup yang rapi. Adapun jika kamar mandi, kalau kamar mandi aja, seandainya hanya kamar mandi aja, menghadap kemana aja untuk mandi aja nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah saat kita buat kloset atau buat tempat kita buang hajat. Itu yang jadi masalah. Dianjurkan tidak menghadap atau membelakangi Ka'bah. Kemudian tidak buang air kecil dalam keadaan berdiri. Ini ajarin sama anak-anak kita. Mau yang punya anak-anak laki, usianya baru-baru dewasa. Dari kecil, dari mereka kecil sudah diajarkan kencingnya duduk, bukan berdiri. Kalau kita perhatikan zaman sekarang, anak kecil, laki, kadang memang karena tidak dididik benar sama orang tuanya untuk kencing itu duduk, mereka sudah terbiasa dengan kencing berdiri. Makanya kita sering nemuin anak-anak kecil kencing sembarangan, ya, berdiri, cuman tinggal mojok aja selesai, seperti itu. Nggak ada atau dia di kamar mandinya. Coba kita perhatikan anak-anak kecil kadang-kadang memang masih kecil, betul kencingnya belepotan kemana-mana, jelas pasti belepotan kemana-mana, orang kencingnya berdiri. Coba kalau diajarin dari kecilnya kencingnya duduk sesuai dengan sunnah Nabi, dari kecil kencingnya duduk, nggak bakal belepotan, nggak bakal bikin istilahnya itu najis jadi kemana-mana. Tapi karena diajarinnya berdiri ya, bahkan sebagian ada yang sampai itu apa namanya najisnya kemana-mana, tidak perhatian, tidak peduli. Ajarkan dari sekarang anak-anak kita, terutama dari sejak dia kecil, bahwa kencing itu sama seperti orang buang hajat besar, duduk bukan berdiri. Kemudian kata dibilang tidak buang air kecil dalam keadaan berdiri karena hukumnya makruh. Ini pendapat daripada Imam Syafi'i. Kecuali kalau ada udzur. Udzur dia kebelet kencing, toiletnya tidak memadai atau tempatnya tidak memadai, itu udzur. Atau seperti instruksi dari dokter demi kesembuhannya. Dia udah dikasih sakit duluan. Ada sakitnya. Dan mengharuskan dia umpamanya kencingnya harus posisinya berdiri, itu lain untuk kesembuhan. Atau memang dia pergi ke tempat yang di mana di situ tidak ada tempat untuk duduk, lain cerita. Kalau enggak. Atau dia khawatir akan buang air besar jika duduk, sedangkan dia hanya ingin buang air kecil saja, maka boleh baginya untuk buang air kecil dalam keadaan berdiri. Yani ada udzur-udzur tersendiri. Para ulama menjelaskan, adapun hadis yang menjelaskan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah buang air kecil dalam posisi berdiri, maka hal tersebut disebabkan karena untuk berobat. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat karena tempat yang digunakan untuk buang air kecil oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memungkinkan dipakai dengan cara duduk. Nah, ini para ulama ngejelasin kita. Jadi nanti kalau ada bantahan datang, Rasulullah aja kan pernah kencingnya berdiri, ya. Kita harus tahu sebab-musababnya. Seperti Al-Qur'an tidak boleh diartikan sembarangan karena ada asbabun nuzul, begitu juga Rasul sallallahu alaihi wasallam itu punya sebab-musabab. Sebabul wurud. Kalau Rasul sallallahu, ini kenapa nih Rasulullah, ada hadis yang mengatakan Rasulullah demikian. Kejadiannya seperti apa? Kenapa bisa seperti ini? Nah, di sini Imam Syafi'i menguatkan bahwa hukumnya itu makruh kalau ada orang yang kencingnya berdiri. Nah, penjelasan para ulama, hadis ini menjelaskan Rasulullah memang betul pernah buang air kecil dalam posisi berdiri. Tapi itu disebabkan karena untuk berobat. Dan sebagian ulama lain berpendapat karena tempat yang digunakan untuk buang air kecil oleh Rasulullah itu tidak memungkinkan dipakai dalam keadaan duduk. Nih, dua kemungkinannya. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan punya efek. Kalau dari kecil apalagi sudah dibiasakan dengan kencing berdiri, efeknya. Kemudian yang keempat, tidak meludah. Ingat, pada saat kita sedang buang hajat, jangan meludah ke WC atau jambannya ketika buang air kecil atau besar. Faedah. Terdapat 6 perkara yang harus ditinggalkan tatkala buang air kecil atau besar. Dan inilah efek samping yang akan timbul jika tetap dikerjakan. Pertama, barang siapa yang banyak berbicara saat buang air besar atau kecil, maka dia akan terkena gangguan jin. Sering bicara, sering ngomong, sering ngobrol. Dengan mudah jin bisa ganggu dia, ya. Karena dia jadikan tempat ngobrolnya, tempat bicaranya, tempatnya jin bersemayam. Kemudian yang kedua, barang siapa yang selalu memandang na'udzubillah pada kotoran yang keluar dari dirinya, itu udah jelas itu kotoran, enggak ada hajat kita mau ngelihat. Nah, seandainya dia memandang kotoran yang keluar dari dirinya sering, bukan karena faktor, mungkin misal ada contoh orang sakit, dia mau lihat apakah saya masih buang airnya darah atau tidak, itu lain cerita. Jadi kalau seandainya sering dia melihat iseng, apa yang terjadi? Maka wajahnya akan menjadi kuning. Apa yang kita lihat ini semuanya berpengaruh. Maka jadikan semua pandangan kita ini hanya kepada hal-hal yang baik. Yang ketiga, barang siapa yang banyak meludah pada kotoran yang keluar. Mainin lidahnya, ludahnya dimainin, buang. Ada orang yang iseng begitu, ada orang yang sugesti begitu. Maka apa yang terjadi? Giginya akan menjadi kuning. Jadi mainin ludah saat buang hajat. Yang keempat, barang siapa yang banyak berdahak, mainin reak. Tatkala buang air besar atau kecil, maka pendengarannya akan menjadi lemah. Nanti lama-lama dia jadi budek. Yang kelima, barang siapa makan atau minum, tadi kan dibilang saat buang air besar atau kecil, maka dia akan menjadi miskin. Perhatiin ini. Dan ini ajarkan, beritahukan kepada anak-anak muda kita, anak-anak kita khususnya, untuk tidak berbetah-betah di kamar mandi. Yang keenam, barang siapa yang sering menoleh saat buang air besar atau kecil, noleh kanan, noleh kiri, ya. Kan sudah dibilangin pandangannya madepnya ke sana. Artinya kita tidak diperkenankan duduk di dalam kamar mandi itu kecuali sesuai hajatnya kita. Hajatnya kita aja selesai, keluar. Makanya dulu saya ingat banget Baba Nur, Allah Ta'ala panjangkan umurnya beliau, saat itu kita di Darul Zahra mau mengerjakan sholat isya. Berjamaah ceritanya. Nah, pada saat itu kebetulan beliau pun mengambil air wudhu. Beliau ambil air wudhu. Kita namanya murid, Haji Mumpung, Baba lagi ada di tempat, kita mau sholat berjamaah sama beliau. Jadi beliau mendapati ada seorang anak yang menggedor-gedor kamar mandi minta buru-buru. Cepetan, cepetan, surah, surah, ya Allah, banat, surah, surah. Baba pas lewat. Pada saat beliau mendapati itu, beliau menegur kita. Beliau bilang, menggedor orang di kamar mandi itu tidak harus sampai seperti itu. Kenapa? Karena hakikatnya, logikanya, umumnya orang itu tidak akan duduk di kamar mandi kecuali sesuai hajatnya, kebutuhannya. Ya ibaratnya kalau dia masih belum tuntas kencingnya, ya nggak mungkin dia berdiri. Kalau dia belum tuntas buang hajat, ya nggak mungkin kan dia berdiri. Ya dituntasin sampai selesai. Nah itu sesuai kebutuhan dia, memang hajat ini memang dia lama di kamar mandi, ya kita nauin. Tapi kalau lamanya itu karena faktor yang lain, karena faktor main HP, karena faktor dianya sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, itu perlu ditegur. Kenapa? Maka kalau dia sering melakukan hal yang nggak manfaat, menoleh sana, menoleh sini, mengerjakan hal yang tidak guna, khawatir dia akan terkena penyakit was-was-was. Nah, ini faedah pertama. 6 masalah di atas dijelaskan di dalam kitab Hasyiyatul Jamal karya Al-Imam Sulaiman bin Umar Al-Jamal radhiyallahu anhu. Nah, ini teksnya, faedah man aktsara minal kalam khusyi'a alaihi minal jan wa man adama nadharahu ila ma yakhruju minhu ubtuliya bi safratil wajh wa man tafala ala ma yakhruju minhu ubtuliya bi safratil asnan وَمَنِ امْتَخَطَ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ ابْتُلِيَ بِالصَّمَمِ وَمَنْ أَكَلَ عِنْدَ قَضَائِهَا ابْتُلِيَ بِالْفَقْرِ وَمَنْ أَكْثَرَ مِنَ التَّلَفُّتِ ابْتُلِيَ بِالْوَسْوَاسِ. Ini teksnya. Tadi faedah yang 6 tadi dari kitab Hasyiyatul Jamal. Faedah yang kedua, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samit radhiyallahu anhu beliau berkata, di antara amalan salafun salih dalam menjaga kesehatan tubuh, yaitu mereka mendahulukan masuk kamar mandi untuk buang air kecil atau buang air besar ketika akan tidur dan keluar rumah. Manfaat. Karena kita gak dianjurkan menahan. Hafsul bol, nahan kencing. Tidak. Pada saat mau tidur, mau keluar rumah. Hal ini disebabkan karena efek samping dalam menahan kencing atau buang air besar sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Ini Habib Zain bin Sumit yang berkata, di antara amalan salafun salih, mereka menjaga kesehatan tubuh mereka juga. Artinya, bukannya mereka hanya fokus untuk jaga wudu, karena ada sebagian orang ya, saking mau jagain wudunya biar wudunya nggak batal, minum itu sampai sedikit, sedikit. padahal udah di ujung, mau kencing ini, tapi tanggung, sebentar lagi waktunya sholat. Ini sebenarnya bukan bagian daripada akhlak, adab salafun salihin. Salafun salihin, mereka nggak ada yang habsul bol, karena mereka tahu bahayanya menahan kencing. Efek samping dari menahan kencing, itu mungkin boleh tanya sama dokter-dokter kali. Dokter, kenapa sebabnya menahan kencing itu pantang, nggak boleh, tanya aja sama dokter. Nah, salafun salihin, mereka lebih mengutamakan sehatul jasad. Karena semakin tubuh kita sehat, semakin baik kualitas ibadah. Tapi kalau kita mau menjaga biar wudhu nggak batal, tapi ternyata di situ ada perkara yang mendatangkan mudarat, kita berdosa. Tapi kan jaga wudhu baik, berdosa. Kita nahanin kencing, dan kita tahu sholatnya kita sekalipun dalam keadaan kita ingin kencing itu makruh. Itu faedah yang kedua dari Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit. Itu bagian daripada adab-adab saat kita ada di dalam, kita mau masuk kamar mandi. Di antara adab-adab ketika akan keluar dari kamar mandi. Oh, tadi adab sebelum, sekarang adab mau keluar. Yang pertama adalah mendahulukan kaki kanan. Ya, kalau masuk ke kiri, keluar kaki kanan. Yang kedua adalah membersihkan tempat buang air besar atau kecil yang telah digunakan. Agar apa? Agar baunya tidak mengganggu orang lain yang akan masuk ke kamar mandi. Itu merhatiin, jangan sampai bekasnya kita mengganggu orang lain. Masya Allah, ya, orang-orang soleh kita, orang-orang alim kita, mereka menjaga sampai sini segininya. Dibersihkan, diperhatikan, kiranya kalau saya habis ninggalin di kamar mandi ini orang terganggu atau tidak. Ini hal-hal memang kelihatannya ringan, sepele, tapi ternyata dampaknya luar biasa. Artinya jangan sampai ada orang melihat kita punya kotoran. Dan ini tanamkan kebersihan ini, kebersihan terutama di dalam kamar mandi, pada diri kita dan pada keluarga kita. Karena sebagian orang melihat kebersihan seseorang dilihat dari kebersihan kamar mandinya. Rumahnya mau cakep kayak apa, kalau kamar mandinya jelek, bukan jelek, ini bersih itu dilihat dari bersihnya, kelihatan orang bersih. Bukan soal bagusnya kamar mandinya seperti apa, tidak, bersih. Karena jangan sampai orang yang masuk merasa terganggu. Subhanallah. Yang ketiga, selalu menutup pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi artinya tidak disarankan untuk ngablak, tutup. Yang keempat adalah membaca doa berikut ketika keluar dari kamar mandi. Ghufranaka, ghufranaka, ghufranaka. Minta ampunan sama Allah. Alhamdulillah alladhi adhaba anni al-adha wa'afani. Di antaranya, doa ya Rab, ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku ya Allah, ghufranak. Alhamdulillah. Orang keluar dari kamar mandi ngucap hamdalah. Ya. Kotorannya sama Allah diizinkan keluar. Ya Allah, kalau kita ngerasa lega itu hamdalahnya kepada siapa? Kepada Allah. Alhamdulillah alladzi adzhaba 'annil adza. Bersyukur kepadamu ya Allah yang telah menghilangkan dariku rasa sakit ini. Wa'afani, dan memberikan aku kesehatan ini. Ya, karena orang, kayak saya bilang tadi, orang susah buang air kecil berarti kok nggak sehat. Orang susah buang air besar juga berarti kan nggak sehat. Tapi saat itu diberi kelancaran sama Allah, buang air kecilnya lancar, buang air besarnya lancar, itu kan sehat. Makanya doanya setelah itu, Alhamdulillah alladzi adhaba 'annil adza wa'afani. Alhamdulillah alladzi adhaba 'anni ma yudhini wa abqa fi ma yanfa'uni. Di antara yang lainnya, aku bersyukur kepadamu ya Allah yang telah menghilangkan dariku apa-apa yang menyakitiku, dan kau menyisakan apa-apa yang memberiku manfaat. Ya. Kita punya tubuh ini mungkin kalau dokter paham benar. yang untuk dibuang, dibuang. Yang disisakan, yang untuk mendatangkan manfaat pada diri kita. Dan itu luar biasa dan itu perlu kita syukuri. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya berupa saat kamu dikasih benda, saat kamu dikasih hadiah, saat kamu dikasih uang, tapi nikmat hakiki yang sesungguhnya adalah saat kamu bisa mensyukuri nikmat yang ada pada tubuhmu sendiri yang Allah berikan pada dirimu. Ente masih bisa kencing, ente masih bisa buang air besar, ente masih bisa ngerasain rasanya, karena ada orang dikasih sama Allah, dia kencing tapi dia enggak punya rasa. Sebelumnya enggak diawali dengan rasa. Dan bahkan rasa mau kencing aja itu nikmat. Rasa ketika si sakit perut, mau buang air besar, itu nikmat dari Allah SWT. Subhanallah. Yang perlu kita syukuri. Dan Allah menyisakan bukan hanya setiap makanan yang kita makan keluar begitu saja, tapi Allah sisakan yang dibutuhkan sama tubuh kita. Itulah pentingnya kita bersyukur kepada Allah SWT. Kemudian selanjutnya membaca doa berikut setelah buang air kecil atau besar. Ini kapan dibacanya? Saat istinja. Istinja itu saat kita membersihkan. Habis kita buang air kecil atau buang air besar, kita membersihkan kemaluan kita, baca doa ini di dalam hati. Ini bagi yang belum hafal, hafalkan. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Rabb, sucikan hatiku dari kemunafikan. Dari sifat munafik. Wahassin farji minal fawahish. Dan lindungi, jaga, pelihara kemaluanku dari perkara-kara yang kau tidak ridhoi. Itu dibaca saat kita istinja. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wahassin farji minal fawahish. Kemudian adab selanjutnya adalah berwudu. Berwudu di luar kamar mandi jika memungkinkan. Supaya dapat membaca zikir wudu saat berwudu. Kalau kita dikasih kelebihan rezeki sama Allah, ya kita bisa bikin rumah, wudu, tempatnya terpisah sama mandi, itu akan jauh lebih baik. Untuk apa? Tujuannya agar kita saat berwudu bisa maksimal dalam melafazkan doa-doa. Karena kalau kita di kamar mandi nggak bisa, semuanya hanya bisa dibaca di dalam hati. Nah, di antara sunnah wudhu juga itu kan kita dianjurkan duduk saat berwudhu. Nah, alangkah lebih baiknya lagi seperti itu. Saat kita sedang berada, kita punya tempat wudhu sendiri, nah di situ ada tempat duduknya, kita akan jauh lebih sempurna. Ini jika memungkinkan. Namun jika tidak memungkinkan, tidak bisa, posisinya ustazah, ya saya punya kamar mandi di rumahnya satu, kondisi rumah saya apa adanya, ya begini, nggak apa-apa. Yang paling penting adalah apa? Tidak meninggalkan doa-doanya wudhu. Ya, doanya sebelum berwudhu, doa di saat kita membasuh wajah, membasuh tangan, dan seterusnya sampai akhir. Itu jangan ada yang kita tinggalkan. InsyaAllah Allah berikan kita taufik hidayah dalam mengamalkan beberapa adab-adab yang dianjurkan untuk kita semua bisa menjaga sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perkara masuk ke dalam kamar mandi, hal-hal yang dilarang di dalamnya, kemudian saat kita keluar kita utamakan, kita dahulukan apa yang Rasulullah ajarkan, insyaallah kita pun kalau kita mendahulukan perkara-perkara yang seperti ini, perkara yang lainnya, urusan akhirat kita, urusan dunia kita, urusan rezeki kita, insya Allah juga akan kita utamakan. Kenapa? Karena kita mengutamakan sunnah Nabi melebihi dari segala-galanya. Ya, contoh kecilnya masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, dahulukan kaki kiri, keluar kaki kanan. Kita dahulukan ini karena apa? Karena sebab ingin memuliakan Rasulullah. Menjaga diri di kamar mandi ala sebab apa? Ingin mengikuti anjuran Rasulullah. Insyaallah dampaknya kita yang nanti dapat balasannya Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kita dari hamba-hambanya yang lainnya agar kita lebih dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas adab-adab ketika akan buang air kecil atau besar di tempat yang terbuka selain kamar mandi. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustazah atas penyampaian materinya. Semoga kita semua dapat mengamalkannya Ustazah. Amin. Doakan kami ya Ustazah ya, bisa mengamalkannya adab-adab yang tadi Ustazah sampaikan dan bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Amin. dan Amin. kita terapkan dalam keseharian kita Ustazah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Ustazah, kita Baik. sudah di penghujung waktu. Baik. Ustazah, kita sudah di penghujung waktu. Mohon kesediaan Ustazah untuk menutup kajian pada malam hari ini dengan doa Ustazah. Insyaallah. Sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita, kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang mendengarkan nasihat serta bisa mengamalkannya, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allah berikan kita panjang umur di dalam ketaatan, dan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. على هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة بالقبول إلى حضرة الرسول سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى روح والدينا ووالديكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين وساداتنا آل أبي علي أجمعين أن الله يتغشاهم برحمة المغفرة يسكنهم الجنة ويدعو علينا بركاته وصلاة ونواره في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد الطش الصحبي والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قبول. كرang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.